warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Melanjutkan pelajaran kita, yaitu membaca kitab As-Sirah An-Nabawiyah Fi Dawil Masadir Al-Asilah karya Al-Ustaz Dr. Mahdi Rizqullah Ahmad Wafaqahullahu Ta'ala. Di pertemuan sebelumnya kita telah menceritakan bagaimana perjuangan Nabi kita Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam dalam membangun dan menjaga risalatul tauhid dan juga kisah tentang berdirinya atau cikal bakal Jazirah Al-Arabiyah, yang mana dari keturunan mereka dan khususnya dari keturunan Ismail alaihi salam hidup masyarakat yang akan menjadi pelaku sejarah Islam secara khusus. Dan kita telah sampai kepada kisah di mana Ismail alaihi salam memiliki keturunan, disebutkan dalam sirah bahwasanya Ismail alaihi salam memiliki 12 keturunan, 12 anak laki-laki sebagaimana yang disebutkan namanya oleh Muhammad ibn Ishaq dalam sirahnya dan juga dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam kitabnya Bidayah wa Nihayah. Dan telah kita sebutkan bahwasanya kedua nama anak yang akan diceritakan yaitu Nabit dan Qaizar. Ya, di pertemuan sebelumnya kita telah menceritakan bahwasanya Nabit adalah orang yang terpilih dan menjadi cikal bakal kakek moyang dari keturunan Ibrahim yang memenuhi atau menjadi doa dari Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam, yang dari keturunan Nabit melahirkan Adnan yang ma'ruf di kalangan ahli sirah sebagai keturunan yang akan melahirkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berkata Syekh Al-Muallif, wa indama mata Ismail dufina ma'a ummihi fil hijr. Ini poin yang kemarin tertinggal, tidak kita sebutkan, lupa kita sebutkan. Dan itu penting karena dalam sirah sering disebutkan bahwasanya inna Ismail dufina ma'a ummihi fil hijr. Ismail dan ibunya dikubur di Hijr Ismail. Ya, Hijr Ismail itu adalah potongan dari Ka'bah yang kalau kita lihat sekarang itu adalah lingkaran, setengah lingkaran itu. Itu dahulu adalah Ka'bah, bagian dari Ka'bah. Kemudian ketika masa zaman Quraisy, pembangunan Quraisy atau apa namanya, pembenahan Ka'bah yang dilakukan oleh Quraisy, itu mereka kekurangan dana sehingga bangunan tersebut menjadi lebih kecil. Dan akhirnya mengeluarkan hijr dari bagian Ka'bah. Dan kisah ini sebagaimana disyaratkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berkata kepada Aisyah, "Shalli fil hijr fa innahu minal bait." Salatlah kamu di hijr, yakni hijr Ismail, "fa innahu minal bait." Karena itu termasuk dari Ka'bah. Ya. Dan tanbih yang akan kita sebutkan adalah yaitu dikuburnya Ismail dan ibunya di Hijr. Berkata Al-Imam Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala dalam fatwanya, "Wa ma qawlu ba'din nas." Adapun perkataan sebagian orang yang mengatakan bahwasanya di Hijr Ismail terdapat mayit. "Wa inna Ibrahim madfunun fihi." Dan Ibrahim dikubur di sana juga. "Aw ma asbaha dzalika aw ma asbahahu hadza kulluhu batil." Ini adalah batil. Ya. "Laisa fihi amwat la Ismail wala ghair." Tidak ada di Hijr Ismail tersebut kuburan atau mayat dari Ismail atau selainnya. "Wa hadza min khurafat al-Israiliyyin wa ba'd at-tarikh allati la tubali." Ini adalah kerjaannya orang-orang Israiliyin, yang merupakan khurafat mereka, dan juga sebagian ahlu tarikh juga tidak peduli akan hal ini. Artinya tidak mentahkik perkara ini. Padahal ini perkara yang menyangkut akidah. "Fal hijru laisa fihi amwat," kata Al-Imam Ibn Baz rahimahullah ta'ala. Maka hijr tidak ada padanya amwat. "Wal masjid laisa fihi amwat." Dan Masjidil Haram tidak ada kuburan di sana. Nah, ini membantah orang-orang yang membangun kuburan di masjid, yang mengatakan bahwasanya di Hijr Ismail juga ada kuburan. Akhirnya mereka mendirikan kuburan di masjid-masjid mereka. Gitu. Selanjutnya itu tentang pembangunan Ka'bah yang kemarin kita telah bacakan secara ringkas. Yaitu pembangunan yang diriwayatkan oleh banyak riwayat ahlu sirah. Dibangunnya Ka'bah, terdapat riwayat yang pertama dikatakan bahwasanya Ka'bah dibangun oleh malaikat. Itu kan. Ka'bah pertama kali dibangun oleh malaikat. Ini riwayat. Kama rawahu Al-Azraqi di kitabnya Akhbarul Makkah. Kemudian yang kedua yaitu pembangunan yang dilakukan oleh Adam alaihi salam. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Dalailun Nubuwah dan selain mereka. Kemudian yang ketiga, pembangunan yang dilakukan oleh anak Nabi Adam. Ini riwayat-riwayat yang telah kita sampaikan kemarin. Yaitu yang dibangun oleh Syith ibn Adam alaihi salam. Di sini juga ada tanbih tentang Syith ibn Adam. Kalangan ahlu sirah mengatakan Syith adalah nabi. Ya, nabi sebelum Nabi Nuh berarti. Begitu pula dengan Idris. Ya, kita sering kenal dikenalkan dalam sirah bahwasanya Idris urutannya Adam, Idris, ya, baru Nuh. Ini dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, wa'alam annaka satajid fi ba'di kutubit tarikh anna Idris alaihi salam kana qabla Nuh alaihi salam. Ketahuilah bahwasanya engkau akan menemukan di dalam beberapa kitab tarikh bahwasanya Idris alaihi salam datang sebelum Nuh, yakni Nabi Idris alaihi salam. Wa anna hunaka ba'dhan akharin misl Sish, dan juga ada orang selain Idris yaitu Sith sebelum Nuh yang dikatakan juga sebagai nabi. Kullu hadza kadzibun wa laysa bisahih, kata Ibnu Utsaimin, ini adalah kadzib, dusta, cerita yang dusta yang mengatakan bahwasanya Idris dan Sith adalah nabi sebelum Nuh. Fa Idris ba'da Nuh qat'an, ya, Idris adalah nabi setelah Nuh sebagaimana yang dikatakan firmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyina min ba'di, kata Allah, sungguh kami telah mewahyukan kepada engkau wahai Muhammad sebagaimana aku wahyukan atau kami wahyukan kepada Nuh dan para nabi, mim ba'di, dan para nabi setelah Nuh alaihi salam. Kata beliau, faman za'ama anna Idrisa qabla Nuh faqad kadzabal Qur'an, barang siapa yang mengklaim bahwasanya Idris alaihi salam datang sebelum Nuh, maka dia telah mendustakan Al-Qur'an menurut hadis ayat yang kita bacakan tadi. Wa alaihi ayyatuba ila Allah min hadzal i'tiqad, dan baginya atau orang yang mengatakan demikian hendaknya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari keyakinan ini. Begitu pula ada dalam hadis yang menguatkan yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari bi sanadihi ila Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, qala kana baina Adam wa Nuh asyratu qurun, kana baina Adam wa Nuh asyratu qurun, jarak antara Adam dan Nuh yaitu 10 qurun. Kulluhum ala syari'atin minal haqqi, seluruhnya yakni dari Adam sampai Nuh, kulluhum ala syari'atin minal haqqi, semuanya di atas syariat yang hak, di atas Islam. Fakhtalafu, maka kemudian mereka berselisih yaitu pada masa Nuh. Faba'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirin wa munzirin, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabinya sebagai pembawa berita gembira dan pembawa peringatan, yaitu dengan diutusnya Nuh alaihi salam. Juga diriwayatkan dari Ikrimah, beliau berkata, kana baina Adam wa Nuh asyratu qurun kulluhum ala Islam, jarak antara Adam dan Nuh 10 qurun dan seluruhnya di atas Islam, maka tidak, belum diutus nabi setelah Adam sampai dengan Nuh, ya. Dan atsar ini disahihkan oleh Syekh Al-Imam Al-Albani rahimahullah taala dalam kitabnya Silsilah Al-Ahadits As-Sahihah nomor 3284. Ya, silakan dirujuk ke sana, fa innahu mufid. Berkata Al-Imam Al-Albani rahimahullah taala ketika mengomentari setelah mentahqiq dan mentakhrij hadis tersebut, al-hadithu wa in kana mawqufan riwayatan fahuwa marfu'un dirayah. Hadis ini, hadis yang kita sebutkan tadi, walaupun dia secara sanad dan matan mawquf atau hanya sampai pada sahabat lafadznya secara riwayat, fahuwa marfu'un dirayatan, dengan tapi dia memiliki hukum rafa', Ya, artinya ma la yuqal bir ra'y. Ini perkara yang tidak bisa dikatakan dengan ra'y. Qala, kemudian dilanjutkan oleh Imam Al-Albani, wa fihi fa'idatun hammah. Ini terdapat faedah yang penting terkait apa? Asar yang tadi kita sebutkan. Wa hiya anna an-nasa kanu fi awwali ahdihim ummatan wahidah 'ala tauhid al-khalis. Ya. Bahwasanya manusia ketika itu fi awwali ahdihim, di zaman awal mulanya, ummatan wahidah, merupakan satu kesatuan, umat yang satu di atas tauhid yang murni. Summa tara'a 'alaihim asyirk. Kemudian sambar pada mereka kesyirikan. Yaitu khilafan liqauli ba'dil falasifah wal malahidah. Yaitu menyelisihi perkataan sebagian orang-orang falsafah dan orang-orang mulhidin yang mengatakan bahwasannya asal dari manusia, yakni dari Adam bahkan, adalah kesyirikan. Itu perkataan falasifah. Kemudian summa tara alaihim tauhid. Kemudian baru meyakini tauhid. Ya, ini adalah bantahan terhadap falasifah dan al-malahidah. Ya, yang disebutkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah taala dalam kitabnya As-Silsilah Al-Hadis As-Sahihah. Kemudian pembangunan yang keempat, yaitu yang dilakukan oleh Ibrahim dan Ismail, yang kisahnya telah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya. Ya. Kemudian yang kelima, yaitu pembangunan yang dilakukan oleh Al-Amalik, Bani Amalik. Kemudian dilanjutkan oleh Bani Jurhum. Bani Jurhum yaitu yang kita sebutkan di pertemuan sebelumnya, bahwasanya Bani Jurhum merupakan kabilah yang akhirnya menikahkan dengan anak dari kabilah tersebut kepada Ismail alaihissalam. Ya, pembangunan yang kelima dan keenam yaitu pembangunan yang dilakukan Al-Amalik, kemudian Jurhum, Bani Jurhum. Pembangunan tersebut disebabkan oleh banjir. Dikarenakan banjir yang menyebabkan tembok-tembok Ka'bah ketika itu rusak dan retak. Ya. Maka ketika itu mereka membangunnya dan memperbaikinya, memperbaiki tembok-tembok yang rusak. Kemudian membangun benteng di sekitar Ka'bah supaya terhindar dari banjir yang akan datang. Pembangunan yang ketujuh yaitu pembangunan yang dilakukan oleh Qusay bin Kilab. Qusay bin Kilab yaitu kakek Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pembangunan yang kedelapan adalah pembangunan yang dilakukan oleh Quraisy. Yaitu ketika Rasulullah sallallahu wasallam pada umur 35 tahun menurut riwayat yang masyhur. Yang ketika itu beliau diikutsertakan dalam pembangunan Ka'bah. Itu kisah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullah taala dalam kitab Dalailun Nubuwah dan juga At-Tabari dalam kitab tafsirnya dengan sanad yang sahih ala syarti Muslim. Dikatakan dalamnya annahu indama inhadama, yaitu ketika Ka'bah roboh atau sudah rapuh, banathul amaliqah, dibangun kembali oleh Bani Amalik. Wa innama inhadama limarrah asaniyah banathu Jurhum, dan ketika roboh lagi atau rapuh lagi dibangun kembali oleh Bani Jurhum. Wa indama inhadama lilmarrah asalisah banathu Quraisy, dan ketika ketiga kalinya roboh, didirikan kembali dan dipugar kembali oleh Quraisy. Dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam yauma izin rajulun syab, ketika itu masih muda. Dan diriwayatkan juga oleh Abdul Razzaq dan Az-Zahabi dengan sanad yang sahih, annahu indama aradu hadmah idh hamma bihayatin ala suril bait. Jadi ketika itu, ketika kaum Quraisy ingin menghancurkan Ka'bah dan ingin memugar kembali, merenovasi kembali Ka'bah, idh hamma bihayatin ala suril bait, ada ular yang besar itu mengelilingi Ka'bah. Farwa'athum, dan membuat mereka takut. Sehingga falam yaqdiru ala hatmihi, ragu dan takut tidak jadi untuk merobohkannya. Fajtama'at Quraisy indal bait, maka ketika itu kaum Quraisy datang atau mengelilingi bait Ka'bah. Wa tadarra'u ila Allah liyuzila anhum hadzal bala, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghilangkan bala ini, yaitu ular yang mengelilingi Ka'bah. Nah, ini adalah kaum Quraisy yang mana ketika terjadi kesulitan mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mukhlisina lahuddin. Falamma najahum ilal barri idza hum yusyrikun. Adapun ketika mereka sudah kembali kepada kelapangan, kebahagiaan, maka mereka kembali berbuat syirik. Inilah kaum musyrikin. Tadarru ila Allah liyuzila anhum hadzal bala. Fa arsalallahu ta'iran, maka Allah Subhanahu wa taala mengirimkan burung. Fa gharaza makhalibahu fi qafal hayyah. Kemudian menancapkan burung tersebut cakarnya di leher qafa hayyah, ular tersebut di apa patok gitu, apa dicengkram oleh cakar kaki burung tersebut. Tsumman talaqa biha yajurruha hatta intaha biha nahwa ajyad. Sampai kemudian dibawa ular tersebut pergi oleh burung sampai ke daerah Ajyad. Fatamakkanat Quraisy min hadmil Ka'bah li'adatil bina. Sehingga kaum Quraisy kita itu akhirnya bisa menghancurkan atau merobohkan Ka'bah untuk dipugar kembali. Falamma aradu an yarfa'ul hajarul aswad ila makanih. Dan ketika telah sampai pembangunan tersebut pada tahap di mana Hajar Aswad ingin diletakkan kembali pada tempatnya, ikhtasamu fihi, maka mereka berselisih. Ya. Siapa yang lebih berhak di antara kabilah-kabilah yang ada di Makkah untuk mengangkat dan meletakkan kembali Hajar Aswad pada tempatnya. Faqalu nahkumu bainana awwal rajulin yakhruju min hadhihi sikkah. Kata mereka, baiklah, kita cari orang yang akan menjadikan kita penengah, yaitu orang yang akan keluar, orang yang pertama kali keluar dari jalan di Mekah. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awwalu man kharaja alaihim. Maka ketika itu bertepatan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang pertama keluar di jalan Mekah tersebut. Faqada bainahum ayaj'aluhu fi mird. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keputusan kepada mereka untuk meletakkan Hajar Aswad di atas kain. Summa tarfa'uhu jami'al qabail. Sehingga seluruh kabilah yang ada di situ, kepala-kepala kabilahnya mengangkat secara bersama-sama. Ya, sehingga semuanya mendapatkan bagian dari pengangkatan Hajarul Aswad. Diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan juga Ahlus Syiar, yaitu Ibnu Ishaq, anna Quraisyan indama ikhtalafat fi wad'il Hajaril Aswad fi makanihi qalu ij'alu bainakum hakama. Ya, bahwasanya kaum Quraisy ketika mereka berselisih dalam peletakan Hajarul Aswad di tempatnya, mereka berkata, ij'alu bainakum hakama, jadikanlah di antara kalian penengah, hakim. Faqalu awwala rajulin yatla'u minal fajj. Maka mereka berkata, Yang akan menjadi penengah adalah orang yang pertama kali keluar dari jalan di antara dua bukit di Mekah. Faja'a Rasul sallallahu alaihi wasallam faqalu atakum al-amin. Maka ketika itu bertepatan dengan datangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui jalan itu, mereka berkata atakum al-amin, telah datang kepada kalian orang yang jujur, orang yang amanah. Ini adalah bukti bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan orang yang jujur bahkan sebelum diutusnya beliau sebagai nabi, dan merupakan orang kepercayaan di kalangan kaum Quraisy dan di kalangan orang ahlu Makkah. Faqalu lahu, maka kemudian mereka menceritakan tentang perkara yang terjadi. Fawada'ahu fi saubin, kemudian Rasulullah SAW meletakkan hajar tersebut di kain. Summa da'a butunahum, kemudian mereka memanggil, kemudian beliau memanggil kepala kaum kabail, setiap kabilah dipanggilnya untuk sama-sama mengangkat di ujung-ujung kain tersebut. Fawada'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi makanihil matlub, kemudian setelah diangkat bersama-sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang meletakkan hajar tersebut di tempatnya yang telah ditentukan. Ini adalah pembangunan yang ke berapa? Ke-8. Ya. Kemudian pembangunan yang ke-9 yaitu yang dilakukan oleh Abdullah ibn Zubair. Abdullah ibn Zubair, sebagaimana yang diriwayatkan oleh As-Syaikhain Bukhari dan Muslim dan selain mereka. Yaitu kisah yang nanti akan lewat di sini. Ya, kemudian yang ke-10 yaitu pembangunan yang dilakukan oleh Al-Hajjaj ibn Yusuf As-Saqafi atas perintah Abdul Malik bin Marwan Al-Khalifah Al-Umawi. Nah, ini saling berkaitan ceritanya antara pembangunan yang ke-9 dan ke-10. Pembangunan yang dilakukan Ibnu Zubair yaitu renovasi Ka'bah. Ya. Basharal muslimun naqdaha hatta balagu bihal ard. Ketika itu kaum muslimin ingin menghancurkan sampai pondasinya, gitu kan. Atas dasar apa? Atas dasar riwayat yang beliau dengar dari khalahnya Aisyah radhiyallahu taala anha, yang berkata, yang dikatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Aisyah, "Ya Aisyah, laula anna qaumaki hadithu ahdin bi jahiliyah, la amartu bil baiti fahudim. Fadkhaltu fihi ma ukhrija minhu wa alzaqtuhu bil ardi wa ja'altu lahu baban syarqiyyan wa baban gharbiyyan. Fabalagtu bihi asas Ibrahim." Atas dasar hadis ini. Nanti kita terjemahkan. Fa'aqamu a'midatan min hauliha wa arahu 'alaiha sutur. Maka kemudian mereka kaum muslimin setelah menghancurkan Ka'bah tersebut ingin direnovasi, maka mereka mendirikan a'midah, tiang-tiang di sekitar pondasi tersebut. Wa arahu 'alaiha sutur, kemudian di apa? Gerai kain penutup dari atas sampai bawah. Summa basharu fi raf'i bina'iha, kemudian mereka memulai pembangunannya. Wa zadu 'alaiha al-azru as-sittah, kemudian menambah apa namanya? Tinggi dari sebelumnya sebanyak 6 hasta. Ya, satu hasta itu sekitar 1 zira', segini ya, zira'. Itu sekitar 45 atau 48 sesuai dengan ukuran tangan yang ngukur ya. Kurang lebih ya kan, kalau orangnya pendek ya cuma 40, kalau lebih tinggi ya jadi 45, ya kurang lebih seperti itu. Wa zadu 'alaiha al-azru as-sittah allati anqasatha minhu Quraisy. Kemudian menambah 6 hasta yang mana sebelumnya ketika Quraisy membangun Ka'bah itu berkurang 6 hasta, maka ditambahkan kembali 6 hasta. Wa zadu fi tuliha ila sama asyratu azru. Kemudian ditambahkan lagi tingginya 10 zira, 10 hasta. Gitu. Wa ja'alu laha babaini minasyarqi wal gharb. Kemudian menjadikan dua pintu di Ka'bah tersebut, di barat dan di timur dan di barat. Itu kan pintu yang ahaduhuma yadkhulu minhu wal akhar yakhruju minhu, yaitu pintu yang pertama buat masuk, yang bagian utara atau bagian timur dan barat itu yang salah satunya buat masuk, salah satunya buat keluar. Wa dzalika istinadan ila qauli Rasul sallallahu alaihi wasallam allazi rahu asy-syaikhan, yaitu bersandar kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, wahai Aisyah, laula anna qaumaki hadisu ahdin bi jahiliyah. Ya. Seandainya kaummu itu tidak dekat dengan masa jahiliyah, artinya ketika masih dekat dengan masa jahiliyah dan kemudian dihancurkan kembali Ka'bah di atas pondasi Ibrahim alaihissalam, maka mereka akan mengingkarinya pasti gitu. Karena Ka'bah merupakan suatu yang sangat mulia di kalangan kaum Quraisy atau kalangan musyrikin al-Arab. Laula anna qaumaki hadithu ahdin bijahiliyah la amartu bil bait fahudim. Maka aku akan perintahkan untuk menghancurkan Ka'bah. Fa adkhaltu fihi ma ukhrija minhu. Maka aku akan memasukkan apa yang telah keluar dari Ka'bah. Artinya yang tadinya tidak termasuk bagian dari Ka'bah akan dimasukkan kembali ke dalam Ka'bah, bagian dari Ka'bah, atau diperlebar atau diperluas. Walzaqtu bil ardi. Kemudian aku jadikan pintu Ka'bah tersebut nempel dengan tanah. Nah, kalau sekarang kan pintunya di atas ya, lebih tinggi. Sehingga kita kalau mau masuk ke dalam Ka'bah harus pakai tangga. Maka ketika itu ingin dijadikan Abdullah bin Zubair ketika mendengar hadis itu, beliau ingin menjadikan sesuai dengan keinginan yang Rasulullah SAW dalam pemugaran Ka'bah sebagaimana yang didirikan oleh Ibrahim alaihissalam. Wa ja'altu lahu baban syarqiyan wa baban gharbiyan, dan kemudian aku akan menjadikan dua pintu timur dan barat. Fa balagtu bihi asas Ibrahim, sehingga sesuai dengan pondasi yang dilakukan, yang dibangun oleh Ibrahim alaihi salam. Ya, kemudian pembangunan yang ke-10 yaitu pembangunan yang dilakukan oleh Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi atas perintah Abdul Malik bin Marwan, yaitu ketika Abdul Malik bin Marwan ragu dengan hadis yang didengar oleh Abdullah bin Zubair dari bibinya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, itu hadis yang tadi kita bacakan. Maka setelah terjadi pemugaran, baru diyakinkan oleh Al-Haris ibnu Abdullah ibn Abi Rabi'ah yang terkenal dengan nama Al-Qubba, dan juga saudaranya Umar bin Abi Rabi'ah, seorang penyair pujangga yang masyhur, bahwasanya Abdullah bin Zubair benar-benar mendengar dari Aisyah. Fana di ma'ala naqdihi wa iadatihi, maka beliau Abdul Malik bin Marwan menyesal telah memugar kembali, artinya dikembalikan seperti semula sebelum pemugaran yang dilakukan oleh Abdullah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, kemudian pembangunan yang ke-11 yaitu pembangunan yang dilakukan oleh Sultan Murad Khan Al-Utsmani, Bani Utsmani. Ya, Utsmaniyah. Yaitu pada tahun 1040 Hijriah sampai 1630 Masehi, Nasrani. Ya. Dan pemugaran yang dilakukan oleh Sultan Murad Khan ini yaitu disebabkan lagi-lagi banjir yang terjadi di Ka'bah, yang menyebabkan sebagian bagian dari Ka'bah tersebut berjatuhan sehingga harus diperbaiki. Ya. Nah, ini selanjutnya adalah tahqiq dari mualif. Kita bacakan aja ya, sebentar. Dalatil ayatul Qur'aniyah allati nazalat fi sya'ni bina'il Ka'bah wal ahadits as-sahihah allati rawaha al-Bukhari wa ghairihi 'ala anna awwala man banal Ka'bah huwa Ibrahim wa ibnuhu Ismail alaihi salam. Ya, dari ayat Al-Qur'an yang turun tentang Ka'bah, tentang pembangunan Ka'bah, juga hadis-hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan selainnya, bahwasanya pembangunan Ka'bah yang pertama kali yang rajih yaitu pembangunan yang dilakukan oleh Ibrahim dan anaknya Ismail alaihi salam. Ya. Yang mana pada saat itu Ka'bah sebelum dibangunnya merupakan bukit yang tinggi, gitu kan? Bukit yang tinggi. Ma'rufatan indal malaikah, ma'rufah lil malaikah, yang ketika itu tempat tersebut telah ma'ruf di kalangan para malaikat dan juga para nabi sebelum Ibrahim. Tempat tersebut telah ma'ruf di kalangan mereka. Wa buq'atan musyarrafah mu'azzamah min qadimiz zaman hatta ja'a al-khalil fa assasa qa'idahu wa banah. Itu merupakan tempat yang mulia, tempat yang agung sejak dahulu kala, sejak zamannya sebelum dibangun hingga datang al-khalil yakni Ibrahim alaihi salam yang mendirikan Ka'bah tersebut. Amma riwayat allati taqulu bibina'il Ka'bah bibina'il Ka'bati qabla hadza fa aglabuha mauqufah ala ba'di sahabah aw tabi'in. Adapun riwayat-riwayat yang mengatakan bahwasanya pembangunan Ka'bah dilakukan sebelum Ibrahim dan Ismail, maka mayoritasnya adalah riwayat yang mauquf. Yakni sampai pada para sahabat dan tabi'in. Ya. Juga mereka yang ahlu sirah dan mufassirin yang tidak la yaltazim ikhraj riwayat ala hadis as-sahih wal hasanah, yaitu orang yang tidak mementingkan riwayat yang hadis yang sahih dan hasan. Waqad marra bika qaul Ibnu Katsir, ya, yang telah kita bacakan perkataan Ibnu Katsir sebelumnya, walam yaji fi khabarin sahihin an ma'sumin an al-baita kana mabniyan qabla al-khalil. Kata Ibnu Katsir, tidak ada riwayat atau khabar yang sahih dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Ka'bah dibangun sebelum Ibrahim. Ya. Wa yaqulu Abu Syuhbah ba'da tarjihi kalam Ibnu Katsir, Abu Syuhbah ini adalah penulis kitab sirah doktor. Ya. Wa la yunafi ma rajahnahu wa zahabna ilaihi ma ruya anna ma min nabiyyin illa waqad hajjal bait. Kata beliau, perkata Ibnu Katsir ini tidak menafikan apa yang telah kita rojihkan dan kita pendapati bahwasanya ada riwayat yang mengatakan annahuma min nabiyyin illa waqad hajjal bait, tidak ada dari satu nabi pun kecuali mereka telah melakukan haji di Makkah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Ya'la dalam musnadnya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, hajja Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan haji. Falamma ata wadi Usfan, maka ketika beliau sampai ke lembah Usfan, berkata, ya Aba Bakrin, ayu wadin haza, bukit apa namanya, lembah apa ini? Berkata kepada Abu Bakar, qala hadza wadi Usfan, ini adalah lembah Usfan. Maka Rasul berkata, laqad marra bihadza Nuh wa Hud wa Ibrahim ala baqaratin lahum humrin khatmuhum al-lif wa uzuruhum al-aba wa ardiyatuhum an-nimar. Ya, kata beliau, telah melewati bukit ini atau telah melewati lembah ini Nuh alaihi salam, juga Hud, Ibrahim, mereka menaiki unta-unta yang kuat, baqarat, jam'u baqarah, baqarah. Ya, unta-unta yang kuat, khatmuhum alif, tali kekangnya berasal dari lif, yakni serat yang kuat. Wa uzuruhum al-aba, uzur jam dari izar, ya, izar mereka, al-aba panjang dan lebar. Wa ardiyatuhum an-nimar, rida mereka, yaitu yang diletakkan di atas pundak sampai ke bawah. An-nimar, yakni namirah, jam'u namirah, yaitu al-kisa al-mukhattat, kain yang terjahit. Yahujjun al-bait al-atiq, mereka melakukan haji di Makkah. Ya. Ini adalah riwayat yang dikatakan bahwasannya para anbiya melakukan haji. Yang tidak tidak menafikan, maksudnya tidak menafikan apa namanya, apa yang dikatakan Ibnu Katsir tadi, katanya li annal maqsud al hajj ila mahallihi. Yang dimaksud dalam hadis ini adalah mereka para anbiya datang ke tempat tersebut. Ya, dengan kisahnya yang ma'ruf. Wa in lam yakun samma bina, walaupun ketika itu belum ada bangunan Ka'bahnya. Artinya mereka haji ke tempat tersebut, ke tempat, ke Makkah gitu kan. Walaupun belum ada bangunan Ka'bahnya gitu kan. Ini juga pendapat, ini pendapat yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Naktafi huna. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.